Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda Kepek Jimatan Lendah Kulon Progo rahimakumullah. Walaupun suasana gelap karena arus listrik dimatikan, tentunya itu bukan menjadi alasan untuk kita melewatkan waktu begitu saja, walaupun hanya beberapa belas menit atau mungkin 30-25 menit. Nah, alangkah baiknya apabila dimanfaatkan untuk sedikit menelaah ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita pada kesempatan malam hari ini, pembicaraan yang ringan-ringan saja, tidak begitu berat, tetapi harapannya mudah-mudahan tepat sasaran, karena bagaimanapun juga syariat Islam, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu bersifat sempurna dan menyeluruh, sehingga semua bidang dan sisi kehidupan pasti tersentuh. Tidak ada yang terlewatkan dan tertinggalkan sedikit pun. Ikhwati fillah rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat. Nasihat yang secara khusus adalah untuk saya sendiri. Barakallahu fikum, terkait dengan kesabaran kita sebagai seorang anak ketika bermuamalah, berinteraksi dengan orang tua. Maka tadi saya sebutkan sendiri, ini adalah nasihat untuk saya pribadi, karena saya sama seperti sebagian dari panjenengan juga masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berbakti kepada orang tua. Orang tua yang masih tersisa, marilah kita manfaatkan kesempatan untuk betul-betul meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan langkah berbakti kepada orang tua. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan. Celaka. Itu diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Yang kemudian mendorong para sahabat bertanya apa yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kok sampai sedemikian beratnya didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celaka rugi. Berulang-ulang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu sebab yang kenapa membuat beliau menyatakan rugi dan celaka adalah man adraka abawaihi ahadahuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang merugi itu adalah mereka yang masih diberi kesempatan bertemu dengan orang tuanya, kedua orang tua ataupun salah satunya, Tetapi hal itu tidak menyebabkannya dia masuk surga. Itu namanya celaka sekali. Rugi. Kesempatan masuk surga itu terbuka lebar-lebar. Dimudahkan jalannya. Ringan lakunya. Tidak begitu berat. Nah, tidak begitu berat. Hanya berbakti kepada orang tua. Kedua-duanya atau salah satunya. Karena yang satu sudah meninggal dunia misalkan. Nah. Misalkan dia sabar berbakti, sabar berbakti, sabar berbakti, terus berbakti, sabar terus. Dia tidak ingin durhaka. Itu menjadi jalan mudah baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan hal ini tidak membuatnya masuk surga, rugi. Laung jelas apa caranya mudah. Ya. Tidak begitu sulit di depan mata. Tidak begitu berat sebenarnya. Nah, kalau kemudian tidak masuk surga ya rugi sekali. Maka wajar kalau kemudian Nabi Muhammad SAW mengulang-ulang sampai 3 kali rugi, rugi, rugi. Nah, punya orang tua masih hidup kok kemudian tidak masuk surga. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah. Yang perlu kita ingat juga adalah al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang akan kita dapat dan kita peroleh itu juga tidak lepas dari pengaruh apa yang kita perbuat. Artinya baik buruknya yang kita rasakan itu kan disebabkan baik buruknya yang kita lakukan. Kalau kita berbuat baik, Allah akan memberikan kebaikan. Kalau kita berlaku buruk, seandainya kita menghadapi satu keburukan, ya jangan dia cela, jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Kecuali dirinya sendiri. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya orang tua itu semakin tua, semakin tua, semakin sepuh, semakin sulit untuk dirawat. Itu tidak ada satupun yang mengingkari. Tapi semakin berat kita rasakan, ingat lagi bahwa tidak menutup kemungkinan kita pun akan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita bergaul dan bersikap kepada orang tua kita, cara seperti itulah nantinya anak-anak kita akan bergaul dengan kita. Itu yang terus diingat sebagai salah satu penyemangat dan motivasi buat kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang namanya orang tua itu semakin sepuh, semakin sepuh, semakin sepuh, itu semakin sulit. Dia semakin lebih mirip kepada anak-anak. Dan itu sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, yang Allah sebutkan dengan firman-Nya ila arzalil umur. Nah, manusia itu kemudian diberi umur panjang sampai arzalil umur. Arzalil umur itu artinya usia yang paling apa? Paling membuat orang itu merasa terhina. Nah, seperti anak kecil lagi. Coba perhatikan. Itu harus kita sadari betul, harus diingat selalu. Kalau kita lupa, yang kita rasakan akhirnya sakit hati, kecewa, marah, jengkel, tersinggung, nah, dan seterusnya. Apalagi kalau kemudian terucap dengan kata-kata, kemudian terungkap dengan perbuatan, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita ingat ini saja, itu sudah cukup untuk modal kita bersabar menghadapi orang tua. Yang namanya orang tua itu semakin tua semakin rewel. Tapi tolong jangan melihat orang tua. Kita pun nanti akan seperti itu juga. Ingat, jangan melihat orang tua saja. Kita pun akan seperti itu juga. Nah, pelupa. Pelupa. Wong kita saja masih muda kadang-kadang lupa. Begitu Pak Sarjo? Okay. Apalagi semakin tua, semakin tua, semakin tua. Lupa. Leh. Aku urung mangan, Le. Belum makan saya, Le. Padahal baru 1 jam yang lalu sarapan. Kita yang dulang, kita yang nyuap. Kalau ajaran Islam bagaimana? Ajaran Islam kita diminta untuk bersabar. Bukan kemudian, loh, ibu pun dahar kalau mau urung, Le. Ibu ini kelalen, susupen apa enggak? Lah memang pelupa kok. Dia itu lupa kalau lupa. Apa tidak lebih baik kemudian kita bersabar? Lih aku urung mangan, urung sarapan. Oh, nggih. ingkang dikersakaken ibu menapa? Nasi goreng, bakmi goreng. Ndak usahlah kita mendebat. Tadi kan sudah, Bu. Ndak usah. Sabar. Buat nasi goreng, misalkan ibu, oh goreng kayak tempe le. Sudah, tempe, selesai. Siapkan makanan, disuap lagi. Kalau ternyata baru 3, 4, 5 suap, wis warek ya le, onje. Bukan kemudian lah ibu dikandani ra percaya. Tadi udah sarapan, udah diingatkan sarapan belum. Kita sudah bilang iya, tapi ibu ngeyel. Ya sebenarnya sudah, makanya 4-5 kali udah warek, udah kenyang. Enggak usah kata-kata seperti itu. Jauhkan kata-kata seperti itu. Simpan dalam hati. Bukan untuk kemudian dijadikan alasan kita jengkel, enggak. Simpan dalam hati kemudian hilang. Contohnya seperti itu, kecil sebenarnya. Belum, sebenarnya sudah sarapan tapi ngakunya belum. Langsung kita iakan, saya unjih. Buatkan sarapan. Baru 4-5 kali suap, wis warek le, unjih. Nah, pahala. Yang kita pikirkan surga. Kok ya abot ya merawat orang tua. Nah surga kok pengen didapatkan dengan murah. Karena Jakarta itu tiket sampai sekarang belum mampu kita kok. Kumpulkan duit. Naik pesawat. Pengen seneng-seneng pulang pergi. Belum tentu mampu. Ini mau dapat tiket masuk surga. Kok kepenak banget. Ya memang butuh perjuangan. Memang butuh perjuangan. Nanti jam 10 datang lagi. Leh. Kok urung sarapan ya, Le? Masya Allah. Padahal tadi jam 7 udah sarapan. Setengah 9 yang kedua tadi. Ini jam 10 datang lagi, Le. Urung sarapan, Le. Jih, ngersakin apa, Bu? Oke, langsung. Wah, Mas Aris sudah persiapan dari sekarang ya. Seputrane wis dididik sih, Mas. Sesuk aku njaluk tongseng, Le. Ya tergantung tongseng apa ya, Mas Aris ya. Tongseng tahu, tongseng tempe, tongseng dele juga boleh. Tongseng itu kan yang penting apa? Bumbunya gitu ya, Mas Aris ya. Okay. Jam 10 le urung sarapan, nggih, ibu ngersake nopo? Telur dadar le, nggih. Buat telur dadar. Hidangkan lagi. Lihat telur dadar, aduh. Aku kok enek ya le ndelok endok ya. Nggih. Itu sabar. Memang le nglakoni abot lho, Mas. Makanya saya tadi mengatakan itu nasihat untuk saya sendiri. Jangan enggak usah tersinggung jenengan. Bagi nyinggung aku ora-ora. Ini saya. Oh ya enggak apa-apa. Nanti yang nyinggung Pak Sarjio aja. Sabarnya seperti itu. Memang berat, tapi coba pikirkan ki surga. Surga. Surga kan gitu ya pelajaran kemarin waktu di Ngrogol ya. Kalau kita udah merasa berat ketika beribadah, akan terasa ringan kalau kita berpikir ini masih belum seberapa. Karena yang akan kita peroleh dan kita harapkan nantinya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu datang. Ceritanya ibu, karena saya sendiri yang masih sugeng ibu. Jadi saya bisa bayangkan sendiri. Ibu datang ke rumah, misalkan. Baru masuk rumah, sudah. Apa namanya? Sudah mulai memberikan komentar ini kan gitu. Acetnya kok kayak gini le. Enggih aja. Kan itu kenapa? Ibu itu sebenarnya enggak niat-niat banget gitu untuk kalau bahasa kita nyacat dan komentar itu enggak niat-niat banget, enggak usah dimasukkan dalam hati banget lah. Kan itu chatnya kayak gimana, Le? Nggih. Mudah-mudahan ada rezeki diganti, Bu. Masuk kok gelap ya rumahmu ya, kan gitu. Ya, nanti pasang lampu, Bu. Doanya biar rezekinya lancar, kan gitu ya. Masuk kok ini kasurnya enggak terlalu empuk. Ya, namanya aja rezeki, Bu, adanya cuma itu. Nyuwun ngapunten, nggih. Ya gitulah. Gak usah gerundel di belakang. Kan ibu itu ngomong terus rewel, cerewet. Astagfirullah. Jenengan coba misalkan anak jenengan, putra jenengan mengatakan gitu, bapak ini cerewet coba, sakit hatinya gimana keloro-loronya. Lebih keloro-loro lagi kalau cuma dirasani di belakang. Jadi apapun yang disampaikan orang tua tentang kita, dengar terima aja lah, gak usah dimasukkan dalam hati. Karena rata-rata orang tua seperti itu cuma untuk apa, karena sudah wataknya orang tua seperti itu. Wataknya orang tua itu seperti itu. Lihat apa pakaian yang apa yang gantung tidak rapi, lihat susunan lemari dan meja, lihat posisi dapur, ada aja enggak pas dengan apa yang apa dengan dilihat oleh ibu dan bapak misalkan. Nggih ajalah. Nggih, insyaallah doanya mudah-mudahan rezeki, mudah-mudahan lancar, barokahnya Bu, mudah-mudahan gitu nggih. Barakallahu fiik. Sabar. Sabar. Nah, orang tua minta apa saja asalkan kita mampu memenuhi dan itu tidak melanggar syar'i, penuhi sajalah. Penuhi saja, bukan wah ini ibu njaluk terus ya. Misalkan ibu telepon le, mbok aku mbok kirimi gula pasir le nggih. Kirim 5 kilo. Baru 1 minggu sudah telepon lagi le, gula pasir entek mbok kirim meneh 5 kilo. Nggih. Kan itu. Baru 5 hari 10 kilo habis lagi. Nggih, diapakan ini gulanya ini? Digado apa piye? Ternyata masya Allah orang tua kita itu senang bagi-bagi gula pasir ke tetangganya. Coba jenengan posisi sebagai anak, kalau misalkan belum belajar tentang Islam, pasti gerundel, marah, jengkel, tersinggung, anak meng dibagi-bagi rasa kayak iwa. Begitu? Atau boten? Alhamdulillah kalau boten berarti udah belajar luar biasa dalam yang tentang Islam jenengan-jenengan ini. Yang itu. Tapi kalau yang belum belajar, itu pasti sikapnya seperti itu. Kalau misalkan tahu betul, ternyata gula pasir yang setiap minggu kita kirim kadang 5 kilo, 10 kilo karena ibu telepon minta, ternyata setelah sampai di rumah ibu sendiri enggak menggunakan gula pasir tersebut. Kan ngunjuk teh mawon mboten. Misalkan ngunjuk teh yang pahit aja. Lah gula pasirnya kemana? Dibagikan ke tetangganya, sebelah sekilo, yang sana sekilo, yang sana sekilo, konco apa podo simba-simbae kan itu habis le. Misalkan panjenengan mampu, penuhi saja. Penuhi saja. Coba kita ingat-ingat kembali saat kita dulu masih kecil. Betapa susahnya orang tua kita untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Memenuhi apa yang kita inginkan. Sekarang mungkin sebagian dari kita sudah punya anak putra maupun putri. Rasa-rasanya sudah bisalah merasakan. Ketika anak kita, bi, duit, bi, jajan, bi, jaloki, bi, balon, bi. Seperti itu juga kita dulu sama orang tua. Mungkin karena kita lupa. Kan, mungkin kita lupa. Jadi ketika orang tua sedikit-sedikit, gula pasir, gula pasir. Misalkan mampu, penuhi saja. Penuhi saja. Oh, nggih. Itu bentuk bakti. Kenapa? Kita juga setelah membantu orang tua, ya rahmukallah, kita telah membantu orang tua untuk bisa bersedekah. Iya kan? Mampu bersedekah pahala seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, dikit-dikit misalkan mengeluh, kita punya orang tua seperti itu, sambat terus. Walah lele, kok boyokku ngene le? Kan itu. Diobati, "Waleh untuku le." Sudah diobati, kata dokter enggak apa-apa ini. Ibu yo sing rewel misalnya, janganlah terucap. Jangan sampai terucap dari lisan kita satu kata pun yang bernada negatif tentang orang tua kita. Walaupun sebenarnya memang negatif, tapi jangan terucap. Tahan saja. Tahan karena apa? Sensitif sekali. Dan itu resiko sekali untuk terjatuh dalam dosa yang disebut dengan uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Itu apa namanya? Konsekuensinya berat sekali. Sudah diperiksakan giginya, waduh le sikelku, sikele macam-macam semua. Ngeluh terus, sabar. Dengarkan saja, didoakan, njih Bu, mboten sae, mengkih siap kula. Ibu mboten sae menggalih, kula semua gitu. Ditenangkan ibunya. Seperti halnya kita dulu ketika masih kecil, jatuh, nangis, siapa yang pertama kali mendiam apa itu membuat kita menang, nang-nangke kan gitu. Ibu, bapak dirangkul, dipeluk, serapa boleh santai wae kan itu. Kemudian jangan dibalik, oh bapakku biyen ora e. Ibuku biyen ora, aku nangis malah disalah-salahke to. Berarti saya gentenan. Bapake disalah-salahke, jangan. Jangan. Nah. Barakallahu fiik. Itu juga pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita pada saat kita masih punya orang tua yang sepuh, kemudian apa namanya kita ingin membalas apa namanya dengan sesuatu yang buruk, ingat bahwa sudah banyak orang tua yang menyesal, sudah banyak orang tua yang menyesal. Kenapa? Ketika pada akhirnya anak melawan. Ada beberapa kisah orang tua yang kemudian mengeluh khususnya kepada saya. Kan itu dalam bentuk konsultasi. Kok anak saya nantang gelut, Ustaz? Anak yang ditantang Mas Dadang ora apa-apa. Diplinteri Ismail sama Mas Dadang. Mas Dadang nggih? Ada enggak Mas Dadang? Oh, mboten. Jangan sampai nggih. Jangan sampai. Tapi itu kan cerita nyata sebenarnya. Itu ada orang tua itu ngeluh sama saya, Ustaz, anak saya nantang gelut. Lah kenapa nantang gelut? Oh, dia tersinggung. Kenapa tersinggung? Cari terus dong akar masalahnya kenapa. Ternyata akhirnya dia ngaku, dulu waktu masih kecil sering digepui. Sering di apa? Dipukulin. Ternyata anak ini tipenya anak yang pendendam. Kan ada yang namanya anak itu bertipe pendendam. Ternyata anak itu tipe pendendam. Suatu saat ketika dia merasa sudah bisa, sudah merasa kuat, baru dia nantang bapaknya. Pak, rampung ke bapak. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita ingin bersikap buruk pada orang tua, ketika kita ingin sedikit saja tidak bersabar dengan orang tua, ingat Anda juga punya anak. Nah, tidak menutup kemungkinan Anda akan melakukan, mendapatkan perlakuan yang sama dari anak Anda. Barakallahu fikum. Bayangkan, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sampai menyatakan, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah menyatakan, kalau seandainya kedua orang tuamu, ayah ibumu, memaksakan kehendaknya, memaksa dirimu untuk melakukan kesyirikan. Coba. Posisinya orang tua memaksa kita melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan dosa. Allah menyatakan bagaimana? Yang pertama, fala tuti'huma. Jangan taati keinginannya. Jangan luluskan harapannya. Kenapa? Dosa. Tetapi yang kedua, pesan dan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi bergaullah, bersikaplah dengan cara yang baik kepada kedua orang tuamu. Lihat, orang tua sampai memerintahkan kita, bahkan memaksa kita melakukan dosa terbesar di dunia ini, yaitu dosa syirik. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Bukan kemudian dijadikan alasan kita kasar. Ya. Kemudian kita bersikap keras kepada orang tua. Tapi di sisi yang lain kita tidak boleh mentaatinya. Kok bisa seperti itu? Ya bisa saja. Orang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sifatnya dosa. Kemudian kita tolak dengan suara yang lembut, dengan sikap yang sopan, sambil tertunduk misalkan, boten saged, Pak. Kan gitu. Kue kudung ini, sestu boten saged. Itu contohnya. Prakteknya seperti itu. Kadang-kadang orang bertanya bingung, ini gimana gak boleh mentaati tapi harus tetap bergaul dengan baik. Ada sebagian yang mensalah artikan jangan taati kedua orang tuamu kalau kedua orang tua memerintahkan sesuatu yang jahat. Kemudian difahami apa? Difahami dengan apa? Sikap keras, sikap kaku, sikap kasar, itu keliru. Kita tidak mentaati dan menuruti keinginan orang tua yang buruk, tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik contohnya bagaimana yang sudah saya praktekkan tadi? Sambil tunduk ya. Sambil tunduk mengatakan, boten saged, Pak. Tapi, saya itu boten saged. Kan itu selesai. Mau dipukul, sudah terima aja. Tapi apa ada orang tua mukul? Kan itu. Ada ya. Ada. Tapi kalau sudah seperti itu, enggak mungkin orang paling kalau ada pada paling dengan ibu-ibu nangis walalele. Apalagi kita boten saged, Bu. Saya itu. Enggak usah melawan, enggak usah didalilin. Sebagian teman kita mungkin karena semangatnya akhirnya menggurui orang tuanya. Ini keliru. Salah langkah. Salah langkah. Kan gitu. Misalkan ada orang tua punya harapan besar. Anaknya katakan 4. Jadi ada anak 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara katakan dia yang paling bungsu. Paling pinter, paling cerdas, sekolahnya paling apik. Nek sing liyane mlebu Mismea, STM. Ini mohon maaf loh Mas Heru, bukan berarti nomor 2 STM dan Smea itu. Kemudian SMK. Sing bungsu ini mlebu SMA 1. Bukan SMA 1 Muhammadiyah Babang Lipuro kan. Karena itu masih STM juga kan. Karena Mas Heru kan alumni Bali. SMK Bali, Babang Lipuro. Ini yang paling bungsu maksudnya SMA 1. SMP-nya SMP 1. Teladan lagi. Pokoknya top itu Abu Ahmad anaknya ini. Yang paling bungsu ini. Bagus karena cowok. Bagus, ganteng, gini. Masuknya fakultas ekonomi. Kan itu. Jadi digadang-gadang sama bapak ibunya itu jadi pegawai bank. Kan itu. Bukan Bang Ali. Atau Bang Sabio, Bang Warna. Bukan bank, betul-betul bank. Apa? Kantor keuangan itu. Terus disiapkan kan. Dibiayai betul-betulan. Kan itu. Dibiayai betul-betulan. Ini saya sampaikan sebuah cerita nyata sebenarnya. Ada apa anak didik kita dulu waktu di Solo, SMA 1 Solo, Surakarta. Itu seperti itu posisinya. Karena orang tuanya juga basicnya ternyata ekonomi. Siap kan itu. Sudah ada kenalan bapaknya yang siap menampung dia. Bank BI. Coba. Ya Allah ngaji. Ini musibah atau nikmat kalau kayak gini nih. Gimana Pak? Pak Dwija ini musibah atau nikmat ini? Nikmat ya? Bukan musibah, wah rasidu lagi. Nikmat, subhanallah. Konsultasi terus sama saya ini. Ini kan posisi. Ternyata bapak ibunya itu mengharapkan dia tes masuk di bank, jadi pegawai bank. Bank BI gajinya gede mas. Gajinya gede, wah mentereng, wah segala macamnya itu. Tapi hanya dia belajar gak boleh seperti itu. Karena lembaga seperti itu adalah lembaga ribawi. Lembaga ribawi. Dalam kasus yang seperti ini sebagai contoh saja. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia tidak boleh mentaati keinginan orang tuanya. Kemudian, wah saya gak mau ribut sama orang tua Ustaz, saya gak mau konflik. Jadi saya akhirnya daftar masuk bank, kemudian diterima jadi pegawai bank dalam keadaan terpaksa. Gak benar terpaksa seperti itu. Salah yang seperti itu. Nah, jelas-jelas itu dosa besar kok. Nah, tapi kan durhaka kepada orang tua juga dosa besar. Loh, durhaka kepada orang tua itu kalau yang diperintahkan orang tua baik, bagus, kemudian kita tentang. Itu baru namanya durhaka. Tapi kalau orang tua perintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang buruk, sesuatu yang sifatnya dosa, kemudian tidak kita lakukan, itu bukan durhaka. Justru berbakti pada orang tua. Orang tua kan ingin menginginkan sesuatu yang buruk. Kalau kita penuhi, itu namanya durhaka. Tapi kalau orang tua menginginkan sesuatu yang sifatnya dosa, lalu tidak kita kabulkan, tidak kita wujudkan, itu namanya berbakti. Kenapa? Mencegah orang tua dari keinginan yang buruk. Gitu Ustaz ya? Iya. Tidak boleh ditaati. Tapi cara menyampaikannya, tolonglah dengan cara yang baik. Tolonglah dengan cara yang baik. Caranya bagaimana? Seperti yang saya contohkan tadi. Suatu saat misalkan ketemu, sampaikan saja, nyuwun ngapunten Bapak, Ibu. Setelah saya belajar, dan itu baru sebatas pengetahuan yang saya ketahui, bahwa ternyata, apa namanya, itu praktek riba, dan dalam Islam itu tidak boleh. Jadi saya tidak bisa memenuhi keinginan ibu. Tapi leh, kowe kudu ngene. Dengarkan aja sambil tunduk. Kowe kudu. Boten saged saya estu, Pak. Nggih, Bu, boten saged. Tapi kok gitu. Dengarkan aja. Enggak usah didalilin. Enggak usah ditentang. Bapak ini, Bapak mau melawan Allah dan Rasulnya. Kan itu. Ibu mau masuk neraka. Kan itu. Bapak enggak takut siksa api neraka. Wah, ya. Ribut sak desa kayak gitu. Kan itu. Ibunya juga dikata-katain, ditunjuk-tunjuk lagi kan itu. Anaknya sadar beragama bukannya bahagia. Malah ibu apa kecewa dan marah. Apa ini? Wah, ya repot. Tunduk ajalah. Beribun Mas Aris? Wah. Pengalaman nih. Ada saksinya Mas Syaridwan itu. Udahlah. Baik-baik aja, mboten sakit. Sampai sebatas apa sih orang tua? Apa kemudian orang tua nyewa polisi 3 terus kita diseret terus suruh ngisi formulir pendaftaran? Diisi pokoknya. Nah, kita yang ngisi, disalah-salahin lah rampung ceritanya. Kalau misalkan dalam keadaan dipaksa, enggak akan separah yang kita bayangkan. Kan gitu ya. Tidak separah yang kita bayangkan. Yang paling penting barakallahu fikum cara penyampaiannya. Jangan sampai apa namanya melanggar sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Ya, bergaul tetap dengan baik, kemudian sampaikan kepada kedua orang tua, insyaallah ibu, bapak walaupun tidak bekerja di bank, tapi setelah belajar sekian banyak ilmu ekonomi selama kuliah motor nuwun sangat sudah saya disekolahkan, dikuliahkan, saya sudah siap untuk apa namanya berwira swasta entrepreneur. Saya akan menjadi seorang pengusaha besar. doakan biar rezeki saya lancar, bapak dan ibu akan saya berangkatkan haji. Kan gitu, dijanjiin sambil insya Allah, yang penting bapak ibu doakan saya, dukung saya. Bapak ibu doakan saya, dukung saya. Jadi seorang pengusaha yang besar, bapak ibu nanti saya belikan rumah, saya belikan tanah, kan gitu. Saya belikan mobil-mobilan, mobil. Saya berikan mobil, nah, mobil-mobilan kan musanna maksudnya. Kan itu. Gimana Pak Mbahmu? Iya, jadi ada cerita begitu, ada teman kita demikian, lulus SMA dipaksa orang tuanya, kemudian kuliah padahal dia sendiri enggak mau kuliah, pengennya mondok. Kan gitu. Akhirnya dia kuliah kurang lebih satu semester pulang. Sampaikan ke orang tuanya, terutama ibunya, Bu, saya mau coba usaha kuliner malam, makan malam, atau mulai kuliner malam. Buka warung seafood, kayak Lamongan dulu ya. Bebek, ayam, segala macam. Tapi dia udah persiapan betul. Ayo coba sana, gak apa-apa. Tapi kan bapak ibunya taunya dia masih mau pengen kuliah. Tapi sebenarnya gak mau kuliah dia. Akhirnya dia usaha tenanan itu. Di manajemen, bagus, yang resik, yang rapi, wah segala macam. Sukses. Dapat untung, untungnya diserahkan bapak ibunya. Untung serahkan bapak ibunya. Untung serahkan bapak ibunya udah mulai senang. Udah sekian bulan jalan baru dia matur bapak ibunya. Bu, sebenarnya saya pengen mondok, pengen belajar agama. Akhirnya bapak ibunya setuju. Karena apa? Sudah bisa membuktikan iso golek duit. Oh, namanya orang tua itu yang pada umumnya yang penting orang tua apa itu anak itu bisa memberi duit kok. Yang paling penting itu Pak Dijo ya. Kan gitu, ombok. Nah, Pak Dijo masih pengalaman ini. Begitu Pak Dijo. Jadi orang tua mbok paling benci sama sekali sama kita pun nes di gawe ki omah sing apik ya tetep walah le kok ora ket biyen-biyen le kan gitu kan. Misal kan. Intinya itu. Alhamdulillah teman kita tadi Masya Allah sukses dia. Nah, jadi yang paling terpenting kita sabarlah. Sabar dengan sikap orang tua, dengan ucapan orang tua. Yang kadang-kadang membuat sakit hati, membuat ini segala macam. Sadarilah bahwa kita dulu pun semasa kecil sering membuat orang tua kecewa, sering membuat orang tua sakit hati, sering membuat orang tua jengkel. Cuman kita saja yang lupa. Atau tidak mau ingat, pura-pura lupa misalkan. Pura-pura tidak ingat. Padahal sebenarnya waktu kecil pun kita sering membuat orang tua kecewa. Jadi kita yang harus banyak-banyak sabar, walaupun berat. Nah, walaupun berat, Ustaz ini ngomong aja. Alhamdulillah, pas listriknya nyala lagi. Akhirnya ketahuan nih wajah-wajah orang tua ini. Dan calon orang tua. Jadi kita yang harus banyak-banyak sabar. Apapun yang diucapkan orang tua, dilakukan orang tua. Sampai pun yang diucapkan, dilakukan orang tua. Adalah sesuatu yang dosa besar. Bahkan memaksa kita untuk melakukan kesyirikan. Bukan dijadikan alasan kita bersikap kasar, buruk kepada orang tua. Seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan baik kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semua. Karena sebenarnya tadi niatannya edisi taklim lampu mati. Karena sudah nyala ya sudah keluar edisi namanya. Nah, itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.